بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله di kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Ad-Durratul Bahiyyah Alal Mutammimah Al-Ajurumiyah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Ahmad Al-Ghusabi Hafizahullah Ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah membahas Al-Muqaddimah yang disampaikan oleh Al-Hattab Rahimahullah Ta'ala. Kita telah bahas Basmalah, kemudian Hamdalah, demikian juga beberapa kalimat pembukaan dari beliau. Baik, murojaah terlebih dahulu ya. Basmalah. Ya. Kenapa beliau rahimahullah memulai risalah beliau dengan basmalah? Ya Abdurrahman. Karena mengikuti pada penulisan kitab dulu. Bas. Sampai di situ. Cuma sampai di situ. Dan para ulama dahulu mengawali tulisannya dengan basmalah. Sebelum para ulama, siapa yang memulai risalahnya dengan basmalah? Rasulullah SAW. Ya, beliau memulai kitab ini dengan basmalah. Pertama, ittiba'an li kitabillah, ya au ittiba'an li kitabillah wa ittiba'an bin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, mengikuti kitabullah dan juga sunnah Nabi SAW, di mana Nabi SAW memulai risalahnya dengan basmalah. Baik, kemarin kita lihat, telah sebutkan bahwa al-jar wal-majrur muta'alik bin mahzuf. Yang lebih tepat, apa yang dihapus di sini? Mas Fatur. Isim apa fi'il? Merujah enggak? Baca yang sebelumnya. Hah? Baca yang sudahnya kemarin. Loh. Tuh ini kita sampai mana sih kemarin terakhir? Sampai kalam, Ustaz. Belum. Belum masuk kalam kan? Belum, Ustaz. Lah ya makanya merujah dulu. Makanya yang di merujah yang sebelum pembahasan al-kalam. Yang sebelum pembahasan Al-Kalam di Muroja'ah, yang Al-Kalam seterusnya dibaca sebelum kita masuk ke dalam daras. Indak ya Ali. Muta'alik dah. Yang muta'alik dengan jar majrur ini apa? Fi'il. Fi'il mahdhuf. Fi'il. Ya. Kita bilang fi'il khas muta'akhiran. Fi'il khas muta'akhiran. Fi'il yang pertama karena memang al-basmalah keterkaitannya banyak dengan fi'il. Seperti firman Allah, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian kenapa kita katakan khas? Karena seseorang ketika dia melakukan sesuatu, dia sudah meniatkan untuk melakukan suatu perkara yang khusus, bukan suatu perkara yang umum. Misalnya bismillah ketika mau makan, apa niat dia? Makan, ya. Kenapa kita sebutkan fi'ilnya mutaakhiran? Kenapa jar dan majrurnya kita kedepankan untuk memberikan faedah al-hasr? Untuk memberikan faedah al-hasr. Yaitu ketika seseorang mengatakan bismillahi aktub, ini maknanya la aktub illa bismillah. Tidaklah aku menulis kecuali dengan basmalah. Baik. Ala nabda insyaallah tadkhul fi dars. Iqra ya Abdurrahman. Al-kalamu. Fadal. Masya Allah, murid baru. Lonjo dulu. Di ospek dulu. Fadal, Mas Latif. Allah hatta bursaim Allah ta'ala al-kalamu wa lafdu al-muraktabu al-mufidu bil-wati Qawluhu al-kalamu ay mustalahu mustalahu alayhi inda nuhati wa qawluhu al-lafdu wa lugatun lugatan lugatan at-tarfu war-ramiyu war-ramiyu war-ramiyu takulu wafattu syai'a min fami al-fiduhu lafdan romaituhu romaituhu romaituhu wastilahan wastilahan as-sautu mustam mustamalu mustamilu mustamilu ala ba'dil hurufi hurufil hijaiyati kazaidin mislan masalan masalan fa'innahu sautus sautun sautun istimali istamala istamala ala jai wa ya'i wa dali wa dali wa dali fa kharaja bil lafdi isyarata ah kenapa dibaca isyarata maf'ulun bih dari mana nih fa kharaja bil lafdi al isyaratu isyaratu wal kitabatu wan nah wan nahwu huma mimma laisa bil lafdi bilafdin din fala tusamma kalaman indan nuhati. Baik. Sekarang kita akan mulai pembahasan beliau memulai pembahasan kitab ini dengan mengangkat definisi al-kalam. Ya, karena al-kalam inilah yang menjadi objek pembahasan dalam ilmu nahwu. Baik, al-kalam menurut ulama ahli nahwu adalah lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Ini sama dengan definisi pada al-ajurumiyah. Lafzul muraqabul mufid bilwada. Ya. Kata beliau, al-kalam ay al-mustalah alaihi indan nuhat. Kita tidak berbicara di luar ilmu nahu. Al-kalam di sini maksudnya adalah al-kalam inda an-nuhat, ahli nahu. Maka kata beliau, al-lafzu. Yang pertama, al-kalam dikatakan dalam definisinya, al-lafzul muraqabul mufid bilwada. Al-lafdu kata beliau secara bahasa at-tarhu wa-ramyu. Yaitu lempar, ya, melempar atau ya melempar atau apa ya sama ya at-tarhu wa-ramyu itu sama-sama melempar. Ini secara bahasa lafad artinya melempar. Taqul lafadtu syai'a min fami. Aku melemparkan sesuatu dari mulutku. Al-fidhuhu lafdhan, ya, yaitu aku ucapkan. Seseorang dikatakan dia melemparkan sesuatu dari mulutnya, maksudnya dia mengucapkan sesuatu. Secara istilah, kata beliau, as-sautu al-mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Adapun secara istilah, ya, ma'ruf, definisi al-lafad, ya, sudah kita lewati dalam Tuhfatus Saniyah. Kata beliau, secara istilah, as-sautu al-mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati. Suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Ya. Ini menurut ahli nahu ya. Menurut ahli nahu bahwa al-kalam itu adalah suara yang mengandung huruf-huruf hijaiyah. Jadi dia ada suaranya. Ada suaranya. Ya. Seperti Zaid. Contohnya Zaid. Karena Zaid ini adalah sebuah lafad. Kenapa dia lafad? Karena dia adalah suara yang mengandung huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah apa saja? Zai, ya, dan dal. Baik. Zaidun. Ya. Ini adalah lafad. Kenapa? Karena dia adalah suara yang mengandung huruf hijaiyah. Baik. Misalnya serox. Serox itu lafad enggak? Abdurrahman. Serox. Hah? Terpenuhi enggak dia dalam definisi? Secara ilmu nahwu, syarok itu bukan lafad. Kenapa? Karena dia tidak mengandung huruf hijaiyah. Enggak ada huruf X dalam huruf hijaiyah. Ya enggak? Sehingga dia secara ilmu nahwu tidak termasuk lafad. Taifa kharaja bil lafzi al isyaratu wal kitabatu wa nahwuhuma mimma laisa bil lafzin. Maka keluarlah dari ucapan lafad itu isyarat. Isyarah tidak termasuk apa namanya lafad ya. Al-isyarah tidak termasuk lafad. Walaupun dia seseorang bisa memaknai isyarah itu sebagai suatu ucapan, tapi dia secara ilmu nahu tidaklah dimasukkan ke dalam lafad atau dimasukkan ke dalam definisi kalam. Demikian juga al-kitabah, ya. Al-kitabah. Al-kitabah juga tidak termasuk ke dalam definisi kalam secara ilmu nahu. Hendaknya yang menjadikan patokan itu adalah apa yang terucap, bukan apa yang tertulis. Walaupun al-kitabah nantinya akan menjadi perwakilan dari istilahnya lafaz yang terucap, akan tetapi yang dihukumi dalam ilmu nahu adalah ucapannya, bukan kitabahnya. Wa nahu huma mimma laisa bilafaz, dan yang semisalnya yang bukan lafaz. Misalnya rambu-rambu lalu lintas. Ya. Assalamualaikum. Walaupun dia memiliki makna yang bisa menggantikan lafaz. Misalnya lambang forbidden. Tahu kan antum, lambang merah tengahnya ada garis putih. Nah, ini dia memiliki makna, ya. Artinya apa? Dilarang masuk. Tapi dia masuk kalam enggak dia? Dia lafaz enggak? Enggak, ya. Walaupun bisa memiliki makna lafaz, tapi dia tidak dimasukkan sebagai lafaz. Kenapa? Karena tidak mengandung huruf hijaiyah. Fala tusamma kalaman indan nuhat, maka tidak disebut sebagai kalam, ya, menurut para ahli nahwu. Baik, lanjut. Istamir. Wa qawluhu al-murakkabu at-tarkibu lughatan. Wad'u syai'in ala syai'in sawa'un kana ala jihati thubuti amla. Fa kullu bina'in tarkibu wa la aksi. Wa istilahan ma tarkibu min kalimat. Ma tarakkaba. Ma tarakkaba min kalimataini fa akthar. Afada nahwu qama zaidun amlam. Yufid. Lam yufid. Lam yufid. Yufid TV. Terus. Inna. In. In qama zaidun. Dohiran kama taqaddama. Au muqaddaran. Kaqaulika na'am. Liman qala laka hal hafidta ad-darsa. Lianna takdira. Na'am. Hafidtu ad-darsa. Fakharaja bil murakab. Fakharaja bil murakabi. المفرد كزيد فلا يقال له كلاما عند يقال له كلاما يقال له فلا يقال له فلا يقال له كلام عند النحاة. طيب, sekarang ini syarat yang kedua dari al-kalam, bahwa dia al-murakkab, dia murakkab. Apa itu murakkab? Ya, tarkib secara bahasa meletakkan sesuatu di atas sesuatu, baik itu sesuatu ala jihati tsubut, ya, baik itu dengan tujuan untuk mengokohkan ataupun tidak, ya. Wad usyai ala syai sawa'un kana ala jihati tsubut amla, meletakkan sesuatu di atas sesuatu baik itu untuk mengokohkan atau tidak. Fakullu bina'in tarkibun wala aks, maka setiap bangunan itu pasti tarkib. Tapi tidak setiap tarkib itu bangunan. Ya, misalnya ya orang bikin Lego tuh, anak-anak bikin Lego. Ya, dia taruh aja atau tumpukan sebuah buku misalnya, buku ditumpuk-tumpuk-tumpuk. Ya, ini semua tarkib. Tapi tidak disebut sebagai bina. Berbeda dengan bangunan. Bangunan itu disusun, tapi apa? Ala jihati tsubut. Ya, ini untuk kokoh. Ya, maka setiap tarkib, setiap bina itu pasti tarkib, tapi setiap tarkib tidak mesti bina, tidak mesti menjadi sebuah bangunan. Istilahan secara bahasa, matarakkaba min kalimataini fa aktsar. Secara bahasa, apa yang tersusun dari dua kalimat atau lebih. Ya. Pokoknya dia terdiri dari dua kalimat, itu sudah tarkib. Ya, afada nahu qama zaidun, baik itu yang memberikan faedah seperti qama zaidun. Ya, kita pahami ya maknanya qama zaidun, artinya zaidun berdiri. Ini memberikan faedah atau memberikan makna. Aw lam yufid, atau tidak memberikan makna, enggak ada faedahnya. In qama zaidun. Ya, apabila zaidun berdiri. Lanjut ngopo, ya. Terus kenapa kalau dia berdiri? Nah, ini tidak lam yufid, tidak memberikan faedah. Tapi tetap dikatakan tarkib. Kenapa? Karena tarkib ini enggak berbicara masalah faedah atau tidak. Ya, hanya dia tersusun dari dua kalimat atau lebih sudah disebut sebagai murakkab. Zahiran kama taqaddam, baik itu zahir secara sebagaimana yang telah disebutkan, qama zaidun, ya, nampak gitu loh. Tanpa ada dua kalimat di sana, ada qama, ada zaidun. Au muqaddaran ka qaulika na'am, ya. Na'am. Atau dia muqaddar seperti ucapanmu na'am. Ya. Na'am ini disebut sebagai murakkab. Padahal kan cuma satu kata. Ya, na'am, cuma satu kata. Kenapa dia disebut murakkab? Ya, karena na'am ini merupakan jawaban misalnya atas pertanyaan hal hafidta darsa. Hal hafidta darsa? Apakah engkau menghafalkan pelajaran? Li'anna taqdira na'am hafidtu darsa. Takdirnya adalah na'am, ya. Aku menghafalkan pelajaran. Sehingga na'am itu walaupun dia hanya satu kata, ya, akan tetapi dia dikatakan sebagai murakkab karena ada yang dihapus di sana. Ada yang dihapus atau ditakdir di sana. Makanya para ulama mengatakan sah sebuah akad dengan ucapan na'am walaupun dia tidak mengulangi lafaz pertanyaannya. Misalnya ada seseorang, ya, makanya hati-hati, ada seorang bertanya, ya, apakah kau nikahkan putrimu dengan aku? Kalau dia katakan na'am, itu sah itu akad nikahnya. Kenapa? Karena pada kata na'am itu ada yang ditakdir, ada yang muqaddar. Muqaddarnya apa? Sesuai dengan pertanyaan. Ya, kalau dia mengatakannya itu iya, ya. Makanya ada yang bikin apa namanya, kan tidak ada bercanda pada pernikahan dan talak. Kemudian ada muridnya bertanya, ya Syekh, gimana ya lafaz akad nikah itu? Terus dikatakan Syekh, ya misalnya ada orang mengatakan, enggak Syekh, coba tatbiknya gimana Syekh? Terus Syekhnya bilang, aku nikahkan engkau dengan putriku. Ya, aku nikahkan engkau dengan putriku. Kemudian muridnya mengatakan, aku terima ya Syekh. Duh, kenapa kok kamu jawab kata dia? Kenapa? Karena nggak ada bercanda kan? Artinya kalau dia udah ngomong seperti itu, iya. Jadi dia bilang, wah Syekh, antum jadi mertua ana. Wah nggak, ceraikan, kata dia. Baik, nggak mau dia nyeraikan ya. Habis itu dia bikin, anu. Baiklah, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita. Sekarang lafad cerai, kata dia kan. Biar putrinya diceraikan. Ayo, tirukan ya. Coba tirukan ya. Aku ceraikan engkau, wahai Maryam, kata dia kan. Oh, kata-kata muridnya tadi. Muridnya pintar kan, dia nggak mau niru. Tahu kalau dia ngomong seperti itu kan cerai. Dia bilang, oh, Masya Allah, istriku namanya Maryam. Kata dia. Nah, itu makanya apa? Na'am itu dia bukan hanya satu kalimat, akan tetapi apa? Ada yang muqaddar di sana. Jadi walaupun dia satu kalimat, kita katakan bahwa dia murakkab. Qala fa kharaja min murakkab al mufrad ka zaid, ya, fala yuqalu lahu kalamun inda nuhat, ya, keluar dari ucapan kita murakkab adalah mufrad, ya. Mufrad ini ada dalam bab al kalam, al mufrad itu artinya yang bukan murakkab, ya, karena al mufrad ini banyak sekali penggunaannya tapi maknanya berbeda. Contohnya al mufrad dalam isim artinya apa? Mas Fatur. Mufrad dalam isim laisa musanna dan jamak. Ya, yang bukan musanna, bukan jamak. Al-mufrad dalam bab al-munada. Apa Mas Fatur? Laisa jumlah syibu jumlah. Nah, al-munada. Itu bin babil khabar. Kalau bal khabar, khabar mufrad yang bukan jumlah atau syibhul jumlah, betul. Ayo, min babil murajah. Laisa dalam bab munada. Mufrad artinya apa? Ah. Indak ya Ali. Laisa mudaf. Laisa mudaf wala syibhu asybu bil mudaf, ya, apa yang bukan mudaf dan apa yang bukan apa yang bukan syibhul mudaf. Nah, di sini dalam bab al-kalam, ya, al-mufrad artinya apa yang bukan murakkab, apa yang bukan murakkab. Taib, ikra ya عليه المفيد. قال الشارح رحمه الله تعالى وقالوا المفيد هو ما ترتبت عليه فائدة وهي لغة ما استفيد من علم أو مال والمراد بالمفيد ما استفيد itu kan fi'il madi, fi'il madi majhul. Mastufida min ilmin aw malin wal muradu bil mufidi huna ma afada fa'idatan tamatan yasunu sukutu 'alayha bihaitsu la yabqa sami'u la yabqa sami'u muntadhiran li shay'in akhar fa kharaja bil mufidi ghayruhu كعبد الله وزيد وإن قام زيد وأنه ذلك مما لا فائدة فيه. طيب sekarang yang ketiga ya المفيد apa makna المفيد المفيد ya ما ترتبت عليه فائدة yaitu apa yang muncul darinya faedah apa yang muncul darinya faedah jadi syarat kalam itu dia harus memberikan faedah dia disebut sebagai kalam kalau dia tidak memberikan faedah. Ya, secara bahasa artinya al-mufid mastufida min ilmin aw malin apa yang diambil faedahnya dari ilmu atau harta. Adapun yang diinginkan dengan mufid dalam definisi al-kalam ma afada faidatan tamatan apa yang memberikan faedah sempurna ya sunu sukutu 'alaiha di mana seseorang itu ketika berucap berhentinya itu bagus, baik. Apa indikatornya dia berhenti dengan baik? Bihaitsu la yabqa sami'u muntadhiran li syai'in akhar. Orang yang mendengar, ya, yaitu ketika orang yang mendengar tidak menanti sesuatu yang lain. Ya, artinya dia tidak menunggu-nunggu lagi untuk dilengkapi kalimat tersebut. Ya, jadi ini definisi mufid. Ma'afada fa'idatan taman, ya, fa'idatan tamatan. Ya sunu sukutu 'alaiha bihaitsu la yabqa sami'u muntadhiran li syai'in akhar. Apa yang memberikan faedah secara sempurna dengan bagusnya dia berhenti dalam berucap ya di mana tidak seorang orang yang mendengar tidak menanti sesuatu yang lain. Fa kharaja bil mufid wa iruhu maka keluar dari al mufid ya yang tidak mufid. Contohnya Abdullah ya, kalau hanya orang mengucapkan Abdullah saja. Ya, apakah Abdullah Naimun atau Abdullah Qaimun atau Abdullah Talibun enggak dijelaskan. Abdullah. Ya, bukan jawaban pertanyaan juga. Ya, dia hanya langsung mengucapkan ibtidaiyan dia katakan Abdullah. Maka ini walaupun dia lafaz kemudian murakkab tapi karena tidak memberikan faedah ya bukan artinya bukan tidak memiliki makna ya. Apa maksudnya faedah? Kita kembalikan kepada definisinya. La yabqa asami'u muntadhiran. Ya, orang yang mendengar itu tidak lagi menanti. Fadal. Masya Allah. Kakak, kakak Anas. Fadal. Ya. Al-mufid artinya bukan tidak memiliki makna, tapi apa? Tadi itu kembali kepada definisi di atas. La yabqa sami'u muntadhiran li syai'in akhar. Orang yang mendengar ucapan tersebut tidak menanti ya sesuatu yang lain. Artinya selesai. Baik. Maka kata Abdullah Zaid ya. In qama Zaidun, apabila Zaidun berdiri. In qama Zaidun kalau kita lihat dia lafadz murakkab tapi tidak disebut sebagai al-kalam. Kenapa? Karena dia tidak memberikan faedah secara sempurna. Taib. Ikhlas ya Mas Abdul Latif. Waqaluhu bil wad'i wa lughatan yutlaqu ala biladati zahiriha taqulu wada'atil mar'ah ay waladat. Wasilahan al-wad'u al-arabiyyu wa huwa ja'lul lafzi dalilan ala al-ma'na. Ka Zaidin mathalan fa innahu lafzun arabiyyun ja'alathu al-arabu dalilan ala al-ma'na wa huwa dzat dzatu allati wad'u alaihi lafz Wudi'a alaihi lafad. Wudi'a alaihi lafad. Zaid. Zaidin. Wakada lafdu hadaro fa'innahu lafdun arabiyun ja'alatul arabu dalan ala makna wahwal hudu wahwal huduru fil zamanil madi. Fa'idha kulta hadaro zaidun kunta istakmalta kalaman arabian istamalathu al-arabu fi kalamiha fakhraja bil wadi arabi kalamul ajmi katurki wal barbari wa nih wa nahwihima fala yuqalu lahu kalamun inda nuhat kamil misalu majtama'a fihi al-quyudul al-mafkura al-ilmu nurun tawakal ala Allah wa fi ta'anni salamah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Taib. Sekarang bil wad'i, ya, wa qawluhu bil wad'i huwa lughatan yutlaqu 'ala al-wiladati wa ghairiha. Ya, al-wad'u secara bahasa artinya dimutlakkan kepada kelahiran dan yang selainnya. Ya, engkau katakan wada'atil mar'atu ay waladat, wanita itu ya melahirkan. Ya, al-wada' artinya dilahirkan. Maksudnya kalau kita hubungkan dengan istilahnya kan al-istilahan al-wad'ul arabi wa huwa ja'lul lafzi dalilan 'alal makna. Taib. Sebelum itu ya. Maksudnya kenapa digunakan wada' di sini, maksudnya adalah wada' arabi. Artinya ucapan itu dilahirkan oleh orang Arab. Ya, dilahirkan atau dipakai oleh orang-orang Arab. Adapun istilahan kata beliau al-wad'ul arabi, ya, yaitu wad'ul arabi. Apa yang dilahirkan oleh orang-orang Arab. Kalam itu dia dipakai oleh orang-orang Arab. Wa huwa ja'lul lafzi dalilan 'ala makna, di mana mereka menjadikan lafaz tersebut ya untuk menunjukkan sebuah makna. Ya, artinya bangsa Arab mengambil lafaz ini untuk menunjukkan sebuah makna. Contohnya Zaid, fa Zaidin, ka Zaidin masalan fa innahu lafzul arab, lafzun arabiyyun ja'alathul arabu dallan 'ala makna wa huwa adzat allati wudi'a 'alaihi lafzu Zaid. Maka Zaid, kata Zaid itu merupakan lafaz Arabi di mana bangsa Arab menjadikannya sebagai petunjuk atas sebuah makna, yaitu sebuah figur yang diletakkan padanya lafaz Zaid. Artinya sebuah figur yang diberi nama Zaid. Maka kata Zaid itu termasuk wad'ul Arabi yang dipakai oleh bangsa Arab. Kenapa? Karena bangsa Arab menggunakan lafaz Zaid untuk menunjukkan seseorang yang bernama Zaid. Baik. Wa kadza lafdhu hadara. Demikian juga lafaz hadara. Hadara ini juga wad'il arabi, wad'ul arabi. Letakannya bangsa Arab. Fa innahu lafdhun arabiyyun ja'alathu al-arabu dallan 'ala makna wa huwa al-hudur fi az-zamanil madhi. Karena bangsa Arab menggunakan lafaz hadara untuk menunjukkan sebuah makna. Apa maknanya? Makna hadir pada zaman yang telah lampau. Baik. Fa idza qulta, apabila engkau mengatakan hadara Zaidun, kunta qad istamalta kalaman arabiyan istamalathul arabu fi kalamiha. Apabila engkau mengatakan hadara Zaidun, maka engkau telah menggunakan kalam Arabi yang dipergunakan oleh bangsa Arab dalam ucapan-ucapan mereka. Fa kharaja bi wadil arabi kalamul ajmi, maka keluar dari wad arabi adalah ucapan ajam, ucapan orang-orang non Arab. Kat Turki, seperti ucapan orang Turki. At-Turk ya, itu bangsa yang berada di Asia Tengah. Ya, mereka aslinya di Asia Tengah. Bangsa Turki itu bangsa Mongol. Ya. Jadi Pak Erdogan itu asal muasalnya itu dari Asia Tengah, leluhur mereka dari Asia Tengah yang sekarang masuk ke dalam wilayah Cina. Antum tahu Xinjiang Uyghur, Uyghur? Nah, itulah orang-orang Turki asli. Tapi mereka sudah menyebar, kemudian ya, leluhur mereka berhasil menaklukkan Konstantinopel, kemudian mereka mendirikan negara, kekhalifahan, kerajaan di Turki. Masya Allah ya, perjalanan suatu bangsa. Cukup dari Asia Tengah itu, antum lihat itu berapa negara mereka lewati, bikin negara di Eropa. Jadi itulah asalnya bangsa Turki, bangsa Mongol. Wal barbari, demikian juga barbari. Barbar itu adalah bangsa ya, yang ada di Afrika Utara. Penghuni asli Afrika Utara, mereka bangsa barbar. Ya. Tapi bukan dari sini ya diambil itu bangsa barbar, artinya bangsa barbar yang tidak berbudaya, tidak beradab. Bukan, beda ya. Ini aslinya berber ya. Dalam bahasa mereka berber. Orang-orang berber seperti Zainuddin Zidane, pemain bola itu, dia orang berber. Bukan orang Arab ya, orang berber deh. Wa nahuhuma, dan yang selain, yang semisal keduanya ya. Kajawi, wala Malawi, wala Banjari ya. Itu semua kalamul ajam. Kalamul ajam. Wala Sulaimani ya. Itu semua bahasa ajam. Wa nahuhuma fala yuqalu kalamun indan nuhat. Maka ucapan-ucapan bangsa-bangsa ini tidaklah disebut sebagai kalam menurut para ahli nahwu. Qala mithalu majtama'a fihi al-quyud al-mazkurah. Contoh yang terkumpul padanya quyud, yakni apa namanya? Definisi yang disebutkan. Contohnya al-ilmu nurun. Al-ilmu nurun. Pada kata al-ilmu, pada kalimah ya, kalam atau kalimah al-ilmu nurun, ini terkumpul padanya syarat-syarat yang kita sebutkan. Yang pertama dia lafad. Ya, al-ilmu dan an-nurun itu semua lafad. Kemudian murakkab. Ada dua di sana. Ya, al-ilmu nurun. Kemudian mufid, memberikan faedah. Ilmu itu adalah cahaya. Ya, kita tidak menanti lagi ketika seseorang mengatakan al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Kita tidak menanti lagi dia untuk melanjutkan kalimatnya. Dan al-ilmu dan serta nur ini adalah lafzul arabi. Lafzu al-arabi. Sehingga ya, terkumpulah padanya syarat kalam. Sehingga al-ilmu nurun adalah kalam. Tawakkal Allah. Demikian juga tawakkal Allah. Terpenuhi padanya syarat. Ya, wa fit ta'ani salamah. Wa fit ta'ani salamah. Ya. Masya Allah ya. Ini kalimat-kalimat indah semua ya. Ilmu nurun. Ya, ilmu itu adalah cahaya. Tawakkal Allah. Bertawakkallah engkau kepada Allah. Wa fit ta'ani salamah. Dalam at-ta'ani ada keselamatan. At-ta'ani itu kehati-hatian. Dalam kehati-hatian ada keselamatan. Maksud dari ta'ani ini tidak terburu-buru. Tidak terburu-buru. Ya, dalam kehati-hatian ada keselamatan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan baginya jalan keluar. Masya Allah. Jazakallahu khair, Syekh memberikan contoh-contoh kalimat yang sangat bermanfaat. Masya Allah, makanya dipuji sama Syekh Mukbil ya. Baik. Iqra Anas, yang dalam kotak Anas. Wa aqallu ma yata'allaqu asma'ina. Min ismaini. Ismaini lahu Zaidun qa'iman. Au min fi'lin wa ismin lahu qama Zaidun. Taib. Dan aku katakan, ikut-ikutan jadi Nas. Dan yang paling sedikit dari al-kalam adalah apa yang tersusun dari dua isim. Jadi minimal, komposisi minimal dari kalam itu adalah dua isim. Nahu Zaidun Qa'imun. Seperti ucapan Zaidun Qa'imun. Au min fi'lin wasmin. Atau dari fi'il dan isim. Seperti qama Zaidun. Ini adalah komposisi minimal dari minimum requirement dari kalam ya. Dia harusnya terdiri dari dua isim, yakni Zaidun qaim. Contohnya adalah Zaidun qaimun atau dari fi'il dan isim, qama Zaidun. Ya. Ayakra ya idham. Qauluhu ma yata'allaku at-ta'lifu wa ta'lifu wuku'ul wa ta'lifu panjang at-ta' at-ta'lifu wa ta'lifu wuku'ul alifati ulfah wuku'ul ulfati wuku'ul ulfati wa tanasubi bainal jaza'aini juz'aini wa huwa akhassu akhassu minat tarkibi idh tarkibu domi kalimati ila kenapa dia dikasrohan idh tarkibu domu kalimatin ila ukhra fa aksar fa kullu muallafin murakkabun min ghairi aksin. Baik. Sekarang kata beliau ma yata'allafu at-ta'alluf au ta'lif wuquful ulfah wa tanasub baina juz'ain. Ya, kata beliau yang paling sedikit dari kalam itu dia harus yata'allaf, ya tersusun dari dua isim. Makanya tersusun di sini pun kurang tepat ya, karena kata beliau akhas minat tarkib. Al-ulfah itu kecocokan. Ya, kecocokan. Dia bukan hanya maknanya ada dua begitu saja, tapi ada kecocokan di sana. Makanya kalau dalam nikah itu kan dicari al-ulfah, kecocokan antara laki-laki dan perempuan. Ya, wuku'ul ulfah wa tanasub baina juz'ain. Ya. Ta'lif, ya, ta'lif itu artinya terjadinya kecocokan dan kesesuaian antara dua bagian. Wa huwa akhassu min at-tarkib, maka dia lebih khusus daripada sekedar tarkib. Ya, lebih khusus daripada sekedar tarkib. Misalnya kata Abdullah, itu tarkib bukan? Tarkib. Nah, tapi bukan ulfah ya, tidak ada kesesuaian. Atau bisa ya, tidak ada kesesuaian ya untuk membentuk sebuah kalimah. Tidak ada kesesuaian untuk membuat sebuah kalimah. Idh tarkibu dhammu kalimatin ila ukhra fa akthar. Ya, tarkib itu hanya mendom apa ya istilahnya? Apa Mas Abdul Latif? Melekatkan sebuah kalimah sebuah kata kepada yang lainnya. Ya, kepada satu kalimah atau yang lainnya. Bukan itu yang dimaksud dengan ta'lif. Kalau tarkib memang seperti itu, yang penting nempel aja. Fa kullu mu'allafin murakkabun min ghairi aks. Ya, maka setiap mu'allaf itu pasti murakkab. Setiap mu'allaf itu pasti murakkab, tapi tidak setiap murakkab itu mu'allaf. Taib, ikra wa qawluhu. Qawluhu min ismaini ay hakikatan aw hukman. Fal awwalu nahu hadha zaidun. Wa tsani kamithalil musannifu. Antum sudah mutamimah kok kalamul musannifu. Kamithalil musannifu. Apa? Harusnya gimana? Musannifi. Kamithalil musannifi. Kamithalil musannifi. Fa'innal. Innal wasfa ma'a marfu'ihi al-mustatiru fil hukmi. Ma'a marfu'ihi al-mustatiri. Al-mustatiri fi hukmi al-ismi al-mufradi bidalilin annal domiro mustatiro fihi la yabruzu fi tasmiyati. Yabruzu apa yabrizu? Yabruzu. Yabruzu fi tathniyatin wala jam'in. Ikhra'lalu, istamir. Wa ammanahu qa'imani wa qa'imuna. Fal alifu wal wawu harf harfan harfa harfa tasniatan tasniatin tasniatin wa jam'in wa dhamiru mustatiru fihima bi khilaf wa dhamiru mustatirun fihima fihima bi khilaf fil fi'li fa inna dhamira fi fa inna dhamira fa inna dhamira fi kali kalimatun bi ra'siha bidalilin annahu yabruzu fi tasniyati wal jam'i nahwu qama wa qamu. Baik. Di sini dikatakan ya yatarakkabu la yata'allafu min ismaini. Paling sedikitnya komposisi sebuah kalam itu dia tersusun dari dua isim. Baik secara hakikah maupun secara hukum. Nah, ini faedah baru ya, Masya Allah. Fal awalu nahu hada zaidun. Contoh dua isim secara hakikat itu adalah hada zaidun. Ini benar-benar dua isim. Hada isim isyarah, zaidun isim. Ya, hada zaidun. Zaidun isim mufrad. Hada zaidun. Ini benar-benar terdiri dari dua isim. Adapun yang diucapkan oleh beliau di sini sebagai contoh zaidun qaimun, sebagian ulama mengatakan bahwa dia bukan dua isim, tapi tiga isim. Masya Allah. Dia tiga isim. Ya. Kenapa? Karena pada qaimun, pada kata qaimun itu ada marfu'nya di sana. Ya. Setiap isi apa? Setiap sifat atau isim sifat atau isim fa'il atau isim maf'ul padanya ada marfu yang mustatir. Ada isim marfu yang dihilangkan atau enggak ada isim marfu yang tersembunyi. Ya. Makanya kata beliau wa tsani kamitsalil musannif kamitsalil musannifi fa innal wasfa ma'a marfu'ihi al mustatiru fi hukmil ismil mufrad. Ya, pada kata qa'im itu qa'imun itu ada marfu'nya. Zaidun huwa ya huwa qaim. Ada marfu'nya tapi dia mustatir, tidak ditampakkan. Sehingga menurut sebagian ulama Zaidun qaim ini tidak tepat kalau dikatakan hanya dua isim. Kenapa? Karena ada isim rafa'nya, isim yang marfu yang terkandung pada kata qaimun. Ya, apa arti Zaidun qaimun? Zaidun huwa qoma. Ya, Zaidun dia berdiri. Ya, sehingga tidak tepat. Tapi kenapa kok dijadikan contoh oleh beliau? Kenapa? Karena al-wasfu ma'a marfu'ihi mustatir fi hukmi ismil mufrad. Ya. Sifat yang bersamaan dengan marfu'nya yang tersembunyi itu dihukumi isim mufrad, satu isim. Ya, sehingga kata Zaidun qa'im ini bisa dikatakan tersusun dari dua isim. Karena bukan dari tiga isim. Kenapa? Karena sifat bersama marfu'nya yang tersembunyi itu dihukumi sebagai satu isim. Maksud beliau di sini ya ada yang mengatakan bahwa qa'imun itu bukan satu isim tapi dua. Kenapa? Karena ada isim rofa'nya yang terkandung dalam qa'im. Itu bisa baca penjelasannya lebih panjang lebar pada Al-Kawakib Ad-Durriyah. Ya, beliau jelaskan di sana. Al-Muhim, ya, kata beliau di sini, sifat bersama marfu'nya itu dianggap satu isim. Sehingga tidak salah ketika beliau mengatakan Zaidun Qa'im ini adalah dua isim. Bukan tiga isim, tapi dua isim. Kenapa? Bidalil an-nadomir al-mustatir fihi la yabruzu fi tathniyatin wala jama'. Karena domirnya tidak muncul ketika dimusannakan atau dijamakkan. Ya. Wa manahu qaimani wa qaimuna fal alif wal waw harfa tathniyatin wa jama'. Ya. Maka pada ucapan qaimani qaimuna maka alif dan waw itu cuma huruf tathniyah dia. Dia bukan jamak. Bukan apa? Bukan domir ya. Bukan domir. Artinya untuk menegaskan bahwa qaimun itu tetap dianggap sebagai satu isim, ya. Ketika dia dimusannakan atau dijamakkan, tetap tidak keluar domirnya. Berbeda kalau misalnya dia fi'il. Qoma Zaidun. Ya. Qoma Zaidun. Pada fi'il qoma, itu ada domir. Ya. Misalnya, bukan qoma Zaidun. Zaidun qoma misalnya. Zaidun qoma. Maka pada koma di sana ada domir. Domir mustatir. Nah, domir ini dia keluar ketika dimusannakan. Ya, misalnya, Az-Zaidani koma. Maka koma itu ada alifnya. Alifnya itu domir. Sehingga apa? Terdiri dari dua. Kata koma itu bukan hanya satu kata, tapi dua kata. Ada koma sebagai fi'il, kemudian ada alifnya. Demikian juga ketika dijamak. Az-Zaiduna komu. Oh, sebentar ya. Ada spidol kan? Az-Zaiduna komu. Bahana persiapan apa? Menulis. Spidolnya di sana. Bawa spidol enggak? Ada yang bawa spidol enggak? Ini antum itu dihapus. Karena ambil spidol dulu sebentar. Koma. Udah? Koma. Udah, gak usah kinclong-kinclong amat. Apa tadi contohnya? Zaidun qa'imun. Nah, kata Zaidun qa'imun kan dijadikan contoh oleh al-mu'alif di sini bahwa kalam itu paling minim terdiri dari dua isim. Nah, beliau menganggap Zaidun ini satu isim, yang ini isim yang kedua. Nah, ini menurut para ulama kurang tepat. Kenapa? Karena pada kata qa'im ini ada dhamir rafa'nya. Qa'im. Qa'im itu apa artinya? Berdiri kan? Zaidun, dia berdiri. Nah, di sini ada dhamir mustatir katanya. Nah, tapi kata beliau tidak salah, mu'alif tidak salah. Kenapa? Karena dhamir mustatir ini tidak dianggap. Taunya dari mana tidak dianggap? Kalau dia dimusannakan, enggak keluar. Qa'imani. Ya. Kalau dia dimusannakan, enggak keluar domirnya. Loh, ini apa? Alifnya. Alif ini tanda tasniyah, bukan domir. Paham? Ya. Kalau dia dijamakkan juga, qa'imuna. Ya. Wow, di sini juga bukan domir, tapi tanda jamak. Ya. Jadi sehingga betul kata beliau, ini dianggap sebagai satu isim. Berbeda dengan fi'il. Nah, kalau fi'il, Zaidun qoma. Ini berapa, ada berapa kalimah di sini zaidun koma tiga. Kenapa? Pada koma ada domir, ya, pada koma ada domir. Ketahuannya di mana? Ketika dia dimusannakan. Zaidani qomah. Ada do, ada apa? Ada domirnya di sini. Ketahuannya ketika dia dimusannakan. Nah, alif di sini bukan alamah tasniyah, tapi domir. Ketika dijamakkan, bukan ya, pakai az. Az-zaiduna qa'imuna. Zaiduna qa'imuna. Wow, ini domir baru keluar. Sehingga kalau dikatakan zaidun qoma, ini tiga. Ini tiga apa? Tiga kalimah. Ya, yaitu satu isim, dua isim, satu fi'il. Adapun zaidun qa'im tetap kita katakan sebagai dua isim, zaidun dan qa'im. Paham enggak maksudnya? Itu qa'imuna atau qa'imu? Qa'imuna. Ah, sorry, qa'mu afwan. Ah, kok jadi qa'imna? Afwan nih, ambil. Qa'mu afwan, qa'mu. Kalau qa'imuna dia bukan apa? Bukan domir ya. Qa'mu. Tapi wawnya ini adalah domir. Ketika ketahuan bahwa ada domir mustatirnya. Adapun pada qa'imun, dia tidak keluar domirnya. Ketika di musanna, ya, maka alif ini bukan domir tapi tanda tasniyah, adapun waw tanda jamak. Ya. Maka kata beliau di sini, wa amanahu qaimani wa qaimuna fal alif wal waw harfa tasniyah wa jamak. Ya. Pada kata qaiman dan qaimun, maka alif dan waw itu adalah dua huruf, huruf tasniyah dan huruf jamak. Wa domir mustatir fihima. Ya, domirnya, kalaupun dikatakan ada domir, maka domirnya tetap mustatir. Bikhilafil fi'il, fa'inna domira fihi kalimatun biraksiha, bidalil annahu yabruzu fi tathniyah wal jama'. Berbeda dengan fi'il, betul-betul ada domirnya. Ketahuannya kapan? Kalau dia, dia akan tampak fi tathniyah wal jama', ketika dalam bentuk tathniyah atau jama'. Ketika fi'ilnya muncul dalam tathniyah atau jama', keluar domirnya. Ya, tampak domirnya. Ya, contohnya koma komu, ya, alif itu adalah domir rofa sebagai fa'il. Pada kata komu, wawnya domir apa namanya fi mahali rofa fa'il. Taim, sampai situ ya tadi ya. Siapa tadi kali baca Abdurrahman? Ah, Fatur, Mas Fatur. Waqauluhu. Waqauluhu au min fi'lin wasmin. Urifa min hadha walladhi qablahu anna al-kalama la yata'allafu min fi'laini wala min harfaini wala min fi'lin wa harfin wala min ismin wa min ismin wala min ismin wa harfin wa amma nahwu ya zaidu fa mu'allafun min fi'lin ismaini wasmaini li'anna harfan nida'i naibun an fi'lin mahdhufin ma'a fa'ilihi wa taqdiri unadi wa taqdiru unadi zaidan. Baik. Adapun kata beliau ya dari apa namanya? Atau tersusun dari fi'il dan isim. Ya, paling sedikitnya dia terdiri dari dua isim atau dari fi'il dan isim. Diketahui kata beliau, urifa min hadha waladhi qablahu annal kalama la yata'allafu min fi'lain. Diketahui dari sini bahwa kalam itu tidaklah tersusun, tidak bisa tersusun dari dua fi'il. Fi'il ketemu fi'il, tidak bisa tersusun sebuah kalam. Wala min arfain, demikian juga dari dua huruf, tidak bisa menyusun sebuah kalam. Wala min fi'lin wa harfin, demikian juga tidak bisa tersusun dari fi'il dan huruf. Wala min ismin wa harfin, tidak juga bisa tersusun dari isim dan huruf. Kemudian kalau ada yang bertanya, ya zaidu, itu kalam bukan? Bukankah itu kalam? Katanya enggak bisa tersusun dari isim dan huruf. Maka kata beliau, ya zaidu itu bukan tersusun dari huruf dan isim, tapi dari fi'il dan dua isim. Kenapa? Karena ketika engkau mengucapkan ya Zaidu, ya huruf nida ya itu adalah naib an fi'il mahdhuf, adalah pengganti dari fi'il yang dihapus. Ma'a fa'ilihi, bahkan disertai dengan fa'ilnya. Sehingga ada dua kalimah di sana. Pada kata ya, harfun nida ya, ya, itu merupakan pengganti dari sebuah fi'il dan fa'ilnya sekaligus. Wa taqdiru unadi zaidan. Ya, takdirnya aku memanggil Zaid. Aku memanggil Zaid. Paham, Tom? Sehingga kalau ada yang mengatakan itu ya Zaid itu kalimat, bukan kalimah, tapi ingat, ya di sana adalah pengganti, ya, huruf nida pengganti dari kata unadi. Unadi fi'il fa'il. Berarti ada fi'ilnya, ada fa'ilnya. Fa'ilnya isim. Satu fi'il, dua isim. Satu fi'il, dua isim. Sehingga kata ya Zaidu bukanlah gabungan dari huruf dan isim, tapi pada apa sesungguhnya dia adalah apa? Gabungan dari fi'il, isim, dan dua isim. Baik, udah berapa lama ini? Lanjut ya. Mas Fatur buru-buru enggak? Sampai jam berapa, Mas? Udah, pas. Beneran enggak apa-apa. Kita tadi kan mulainya jam 5 kurang 10 ya. Lanjut ya. Taib, ikra ya Ali. Wal kalimatu qala kalimah wal kalimatu qaulun mufradun. Qalu wal kalimatu hiya bi fathil kafi wa kasril lam fa bihima fa biha lughatani ukhrayani. Indahuma bi fathil kafi wa sukunil lam ala wazni tamra tamratin. Wa thaniyatu bi kasril kafi wa sukunil lam ala wazni sidratin. Wahuma li tamimin wal ula li ahli hijaz wahya al fusha wa bima ja'at tanzilu qala ta'ala wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adalan wa tutlaqu fil lughati ala jumalin mufidati qawlihi ta'ala kalla innaha kalimatun huwa qailuha isharatun ila qawlihi rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Baik, sekarang kita masuk dalam pembahasan kalimah. Ya, ada kalam, ada kalimah. Maka al-kalimah, ya, qaulun mufrad. Kata beliau, al-kalimah qaulun mufrad. Ya, ucapan tunggal. Ya, ucapan tunggal. Itu isim, fi'il, huruf. Nah, itu kalimah. Ucapan tunggal. Maka kata beliau, hafizahullah ta'ala, al-kalimah bi fathil kaf wa kasril lam. Bacanya kalimah. Wa fiha lughatani ukhrayan. Ya, dan dia bisa dibaca dengan dua bahasa lainnya. Jadi kadang ada suatu kata itu berbeda pengucapannya. Ya, tapi di apa istilahnya diakomodir dalam bahasa Arab. Sehingga kita ketika para ulama membaca sebuah kalimah mungkin berbeda dengan apa yang kita baca selama ini, jangan buru-buru menyalahkan. Masya Allah Syekh Kibar kok bacanya apa, misalnya kalimah dia baca kalmah, apa kalmah, nah, misalnya ini karena ketidaktahuan kita bahwa itu bisa dibaca dengan beberapa lugah, dengan beberapa bahasa. Ya, kata beliau di antara bahasanya ihdahuma bi fathil kaf, kafnya di fathah, wasukunul lam, lamnya di sukun, ala wazi tamroh, ya, dengan wazan, sesuai dengan wazan tamroh. Berarti apa bacanya? Kalmah, ya, kalmah. Fathah, kafnya di fathah, ka, lamnya di sukun, kalmah, ya, jadi bisa dibaca al kalmah. Wasani, bikasil kaf, wasukun lam, ala wazni sidrotin. Yang kedua, di kasroh kafnya, kemudian lamnya di sukun, seperti zid sidroh. Berarti apa bacanya? Kilmah. Ya, wahuma litamim. Maka kedua ini, kedua pembacaan ini, kalmah dan kilmah, ini adalah bahasanya Bani Tamim. Bani Tamim itu sebelah timurnya Hijaz. Ya. Adapun orang-orang Hijaz, wal-ula li ahli Hijaz, ya, orang-orang Mekah Madinah. Al-Hijaz itu Mekah Madinah. Mekah Madinah itu Hijaz. Sebelah timurnya itu Bani Tamim. Wahiyal Fusha, ya. Dan ini yang lebih fasih, ya, yaitu al-kalimah, yang dengannya Al-Quran diturunkan, di mana Allah berfirman, wa tammat kalimatu rabbik, kalimah. Di sini pakai kalimah. Kalimatu rabbika sidqan wa adla. Ya, Allah menggunakan kalimah. Bukan kalmah, bukan kilmah. Ya. Adapun secara bahasa, nah ini secara bahasa ya, bukan secara istilah ahli nahu. Secara bahasa, ya, kalimah bisa dimaknakan jumlah mufidah. Itu kalimat dalam bahasa Indonesia sama, jumlah mufidah yang memberikan faedah. Aslinya kan kalimah itu kan isim fi'il huruf itu kan. Ya. Tapi secara itu secara nahwu yang disebut kalimah itu ya udah isim fi'il huruf, tiga itu. Tapi secara bahasa, jadi lebih luas cakupannya daripada ilmu nahwu. Kalimah itu bermakna al-jumal al-mufidah, ya. Kalimat sempurna. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Kalla innaha kalimatun huwa qailuha." Seperti firman Allah, sekali-kali tidak, ini adalah kalimat yang dia sebutkan. Ya. Isyaratun ila qawlihi rabbirji'un la'ali a'malu salihan fi ma tarak. Maka kalimat di sini merujuk kepada ucapan seseorang, wahai Rabbku, kembalikanlah aku, ya, agar aku bisa beramal saleh yang dahulunya aku tinggalkan. Ya, apa ini ucapan orang ketika kematian datang, ya. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'ali a'malu salihan fi ma tarak. Kemudian kata Allah, kalla innahu kalimatun huwa qailuha wa min waraihi wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya. Nah, kata kalimat di sini, kalla innaha kalimatun, kalimah di sini kembali kepada ucapan orang yang baru dicabut nyawanya. Yang baru dicabut nyawanya. Ya. Dan dia bukan hanya menyebutkan satu kata, tapi kalimat utuh. Rabbirji'un, bahkan panjang sekali. Rabbirji'un la'ali a'malu salihan fi ma tarak. Kalimat yang panjang. Ya. Sehingga secara bahasa kalimah maknanya adalah al-jumlah al-mufidah. Ini secara bahasa, secara lugah, secara umum. Nah, berbeda secara nahwu. Iqra wa fi istilah. Sudah dibaca belum? Belum. Belum kan? Iqra ya Mas Abdul Latif. Fi istilahi ala qawlil mufaddal. Antum kunyahnya apa? Abu Muhammad. Ya, Iqra ya Abu Muhammad. Kama dzakara al-musannif dal murad bil qawli al-lafdu ad-dalu ala makna karajulin wa farasin. Fa kharaja. Lanjut. Fa kharaja bi qaidin lafdu al-khattu wa nahwuhu fa innahu fa in dalla ala makna lakinnahu laisa bilafdin wa kharaja bi qaidin qawlihi dalan ala makna nahwu daizin maklubun zaid fa innahu wa in kana lafdun lakinnahu la yadullu ala makna fa la yusamma syai'un min dalika nahwu qawlan fa tabayyana min hadha anna kulla qawlin lafdun wala aks taib wal muradu bil mufrad huna ma yutalaffadu bihi marrah wahidah wal murakkab aksuhu misalu al mufrad zaidun wa rijal wa misalu al murakkab abdullah alaman wa nahuhu mimma yatalaffaduhu bihi marratain taib kelas. Lanjut. Tanbih. Kalian nyambung itu, masih nyambung. Tanbih. Innama kuyidatil mufradu dikawli guna ay fibabil kalimati li'annahu yutlaku wa yuradu bihi iddata mur. Tafi babil i'rabi yuradu bihi ma laisa mutana wala majmu'an wala mulhaqun bihima wala minal asma'il sita. Tafi babil ilmi yuradu bihi. Wafi babil alami yuradu bihi ma laisa murakaban. Fi babil mubtada'i wal khabar yuradu bihi ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Fi babil la nafiyah il jinsi wal munada yuradu bihi ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Baik, jazakallah. Secara bahasa tadi secara lugah kita sudah bahas makna kalimah. Sehingga kalimah secara lugah itu lebih luas maknanya daripada secara nahwu. Adapun secara nahwu qaul mufrad, ucapan tunggal sebagaimana yang disebutkan oleh al-musannif. Dan yang diinginkan oleh beliau lafdhu dalla ala ma'nan ka rajulin wa farasin, dan yang diinginkan dengan al-qaul, ya, al-qaul al-mufrad. Al-qaul di sini yang diinginkan adalah ya lafaz yang memiliki makna seperti rajulin wa farasin. Maka keluar dari kaidah apa, dari syarat al-lafaz ya adalah al-khat wa nahwuhu. Ya, karena dia bukan suara ya, khat tulisan, ini tidak termasuk qaul. Fa innahu wa indalla ala makna lakinnahu laisa bilafat. Karena walaupun dia menunjukkan makna, dia bukan lafat. Wa kharaja biqaidi kaunihi dalan ala makna nahu daiz. Yang dan keluar dari syarat ya, dia menunjukkan suatu makna adalah kata daiz. Ya, daiz adalah kebalikan dari zaid. Ya. Maka dia tidaklah disebut walaupun dia sebuah lafat, akan tetapi dia tidaklah menunjukkan sebuah makna. Fala yusamma syai'un min dzalika wa nahwuhu qaulan. Maka yang seperti ini yang tidak memberikan makna walaupun dia lafat ya, seperti dais dan yang semisalnya, ini tidaklah disebut sebagai qaul. Ya, tidaklah disebut sebagai qaul. Fa tabayyana min hadza anna kulla qaulin lafat wala aqs. Kata beliau, maka jelaslah dari sini bahwa setiap ucapan adalah lafaz, tapi tidak semua lafaz adalah qaul. Kita ulangi, tidak semua bahwa semua qaul itu pasti lafaz, adapun lafaz belum tentu qaul. Ya, days itu lafaz. Yang terpenuhi kan lafaz itu apa sih? Sautun mustamilun ala ba'di hurufil hijaiyah. Ada da, ya, dal, ya, zaid. Terpenuhi dia syarat lafaz. Tapi apakah dia qaul? La, karena qaul harus memberikan makna. Dalam definisi disebut qaulun mufrad. Qaul mufrad. Wal muradu bil mufradi huna ma yutalaffadhu bihi marratan wahidan wal murakkab aqsuhu. Ya. Al mufrad adalah apa yang diucapkan satu kali. Ya, yutalafat bihi marrotan wahidah, diucapkan satu kali. Adapun murakkab itu lawannya, artinya dia tidak diucapkan satu kali. Misal mufrad zaidun, kata zaidun sekali aja, zaidun. Rijalun, ya, satu kali nyebutnya. Adapun murakkab Abdullah, dua kali nyebutnya. Abdu Allah, Abdu Abdullah, ya, alaman sebagai nama, wa nahwuhu mimma yatalaffat bihi marrotain, yang diucapkan dua kali. Artinya ada penggalan, dia harus mengucapkan ini, mengucapkan ini. Nah, ini bukan mufrad namanya. Tanwih, kata beliau, innama qayyattu al-mufrad biqauli huna, ya, wal muradu bil mufradi huna. Antum lihat dua baris di atasnya dari kata tanbih, beliau mengatakan wal muradu bil mufradi huna, yang diinginkan ya dengan mufrad di sini, ya, innama qayyatul mufrad biqauli huna ay fi babil kalimah. Maksudnya huna di sini artinya di dalam bab kalimah. Karena tadi itu yang kita katakan, mufrad dalam setiap bab memiliki makna yang berbeda. Maka mufrad dalam bab kalimah artinya ya ucapan, satu ucapan. Ya, satu ucapan. Kenapa? Li'annahu yutlaqu wa yuradu bihi iddatu umur. Karena bisa lafaz mufrad itu dipergunakan dari apa sesuai dengan kepentingannya. Fa bi babil i'rab misalnya. Fa bi babil i'rab yuradu bihi ma laisa muthanna wala majmu'an wala mulhaqan bihima. Dalam bab i'rab, maka yang disebut sebagai mufrad adalah apa yang bukan muthanna, apa yang bukan jamak, dan juga mulhaqan bihima, yang diikutkan pada keduanya. Ya, diikutkan pada muthanna dan jamak. Wala min asma'il sittah, dan juga tidak termasuk dalam asma'il sittah. Ya, dalam utamimah bukan asma'ul khamsah lagi ya, tapi asma'ul sittah nanti. Wa fi babil alam yuradu bihi ma laisa murakkaban. Lafaz mufrad dalam bab al-alam yang diinginkan adalah alam yang bukan murakkab. Alam mufrad ya. Seperti Muhammadun Zaidun, ini alam mufrad. Adapun yang murakkab seperti Abdullah, kemudian Abu Hurairah dan yang semisalnya. Wa fi babil mubtada wal khabar yuradu bihi ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Nah, dalam bab mubtada khabar mufrad memiliki makna yang berbeda. Ada khabar mufrad, ada khabar ghairu mufrad. Ya, artinya apa? Mufrad apa yang bukan jumlah atau syabihan bil jumlah. Wa fi babila annafiyah lil jinsi wal mudada yuradu bihi ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Adapun dalam bab la nafiyah lil jins dan bab munada, maka yang diinginkan adalah dengan mufrad adalah apa yang bukan mudhaf atau yang menyerupai mudhaf. Jadi setiap bab ada definisinya masing-masing. Baik, nakifillahuna. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan kalimah, ini isim, fi'il, huruf dan tanda-tandanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.